وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu kembali dalam nuansa bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkatan insyaallah taala. Maka segala puji hanya milik Allah awalan wa akhiran, pertama dan terakhir. Pembahasan kita masih pada kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bab yang ke-65, babu dzikril mauti wa qasril amal. Bab ini adalah bab yang penting sekali untuk diingatkan, dibicarakan, dan dibahas. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini, yaitu tentang zikrul maut, mengingat akan kematian. Wa qasrul amal, dan bab tentang pendeknya angan-angan. Artinya bahwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah selalu mengingat akan kematian. Karena al-maut sesuatu yang pasti. Tidak ada yang tidak mati, semua akan mati. Meninggalkan dunia ini, jin dan manusia, ya. Yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-maut, kematian yang merupakan titik terakhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, perlu untuk selalu diingat. Karena angan-angan yang tinggi, angan-angan yang panjang, cita-cita yang mulia, harapan yang besar dalam kehidupan seorang hamba di dunia ini, jika dia berangan-angan suatu, bercita-cita suatu, maka semua itu dibatasi oleh umur, oleh kematian. Seorang boleh bercita-cita tinggi, seorang boleh berangan-angan apapun yang dia inginkan, tetapi ada yang membatasi, yang menghalangi dari cita-citanya itu, yaitu kematian. Maka dari itu, An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini tentu menganjurkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu mengingat akan kematian, dan jangan berharap yang terlalu besar, berangan-angan yang panjang dalam kehidupan ini, karena apa? Seorang tidak mengetahui umurnya, usianya. Secara umum boleh seorang bercita-cita yang baik, yang mulia. Namun, hendaklah dia harus meyakini bahwa semua itu akan terhalang dengan kematian yang datang menjemputnya sewaktu-waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian seseorang agar apa? Agar seorang beriman selalu dalam kondisi siaga. Dalam kondisi siap. Kapan dan dimanapun dia berada, jika dijemput oleh kematian, maka dia sedang dalam keadaan siap dan siaga. Nah, bab dzikrul mauti wa qasrul amal menjelaskan kepada kita bahwa kita ini akan kembali. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah azza wa jalla di muka bumi ini untuk waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara seorang hamba dan yang lainnya berbeda waktunya. Berbeda umurnya. Ya, yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling pasti adalah bahwa seorang pasti akan mati meninggalkan dunia ini. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man alaiha fan, setiap yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Ya, tidak ada satu pun yang akan tetap kekal hidup di dunia ini. Semua akan meninggal. Ya. Dalam lanjutan ayat ini, ayat ke-27, Allah Ta'ala berfirman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, dan akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha, yang memiliki al-jalal kebesaran, yang memiliki keagungan. Jadi hanya Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Karena kematian diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kehidupan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kematian dan kehidupan manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk. Ayat yang kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Mengapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia? Liyabluwakum. Untuk Allah menguji kamu sekalian, wahai manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji di antara kamu sekalian, siapa orang yang terbaik amal perbuatannya. Maka kehidupan kita di dunia ini, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji yang amal perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini untuk berbuat, untuk beramal. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengisi kehidupannya di dunia ini dengan amal soleh, dengan amal kebajikan. Dan celakalah, na'udzubillah min dzalik, orang yang mengisi kehidupannya di dunia ini dan perbuatan-perbuatan yang merupakan kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan dosa, kekufuran, dan yang lainnya. Dari amalan-amalan yang akan merugikan seorang akan dirinya sendiri. Maka dari itu, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya hidup dan mati ini merupakan ciptaan Allah dan manusia diuji dari kehidupan ini, hendaklah setiap orang beriman untuk selalu mengisi kehidupannya dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Dan iman kepada Allah dan amal yang kebajikan. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, dalam kemaksiatan, hendaklah dia segera kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah lalu menghentikan amal keburukan itu, amal dosa tersebut, dengan bertaubat pada Allah, dengan melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Kemudian bahwa kematian manusia, ya Allah yang mematikan manusia itu setelah Allah menghidupkan mereka, dan Dia pula yang mematikan mereka dan perantaraan para malaikat yang mencabut roh manusia ketika akan meninggalkan dunia ini. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum. Kalian akan dimatikan oleh malakul maut, malaikat maut. Alladhi wukkila bikum, yang mana malaikat maut ini, dia yang Allah wakilkan. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa para hambanya di saat memang, di saat datang ajalnya yang tidak mungkin ditunda sesaat pun ataupun dimajukan sesaat pun. Jadi para malaikat, mereka yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu malakul maut, untuk mencabut nyawa dan ruh hamba-hambanya jika telah datang saat kematian. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Ya. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaika. Dan sekiranya engkau melihat ketika para malaikat yakni mematikan atau mencabut nyawa ya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Mereka dipukuli punggung-punggung mereka. Wal'iyadu billah. Ya. Sebagaimana juga Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar. Ayat yang ke-42. Surat Az-Zumar. Ayat yang ke-42. Ini termasuk yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tentang Allah yang mematikan, yang menentukan waktu matinya seorang, dan sedangkan yang mencabut nyawa mereka, para hamba Allah adalah para malaikat. Allah wakilkan para malaikat untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya Allah Dia yang memegang jiwa seseorang ketika matinya, dan Dia Allah yang memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ditahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Allah atau Dia Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang Dia yang mematikan pada hakikatnya. Jiwa yang menentukan kematian itu, yang memegang ruh manusia, adalah Allah Ta'ala. Ketika tidur, diambil ruhnya. Sehingga seorang seakan-akan, bahkan seorang tidak menyadari keadaannya. Karena an-naum akhul maut. Sebagaimana dikatakan, bahwa tidur itu saudaranya kematian. Ya. Namun ada orang, yang kalau Allah menghendaki dia mati, maka pada Saat dia tidur, tidak dikembalikan lagi ruhnya. Langsung dicabut, kemudian meninggal. Tetapi ada orang yang memang belum saatnya dia meninggal. Maka dilepaslah ruhnya oleh Allah Ta'ala untuk kembali hidup. Bangun dari tidurnya. Ya, untuk kemudian melanjutkan aktivitasnya. Sampai datang saatnya, datang ajalnya, dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, baru kemudian dia akan dicabut ruhnya oleh para malaikat atau oleh malakul maut untuk mencabut ruh orang tersebut. Nah, apabila hal ini telah kita pahami betul, bahwa kematian adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di hari kiamat kelak, ketika manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ahli surga mereka menempati tempat-tempat mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Ja'alana Allahu minhum bi fadlihi wa rahmatihi wa karamihi. Semoga Allah menjadikan kita di antara ahli surga dan rahmat Allah dan karunia Allah. Ya. Jadi orang-orang apabila di hari kiamat kelak manusia telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka menjadi dua fariq. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang di surga dan sekelompok hamba-hambanya di neraka. Apabila semua telah ditetapkan demikian, maka akan didatangkan dalam bentuk seekor kabsh, kambing yang besar. Namanya adalah al-maut. Ya. Kemudian disembelihlah kematian itu. Ya. Lalu Allah mengatakan kepada hamba-hambanya ahli surga, hiduplah kekal dan tiada kematian. Kemudian pulang kepada ahli neraka, hiduplah kalian kekal dan tiada lagi kematian. Hal ini telah disebutkan oleh As-Sadiqul Masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur, seorang yang benar perkataannya dan dibenarkan perkataan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dikeluarkan dari Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saru ahlul jannati ila al-jannati, apabila ahli surga mereka telah menjadi ahli surga, mereka telah menempati surga, wa ahlun nar ila an-nar, dan penduduk neraka juga telah dimasukkan dalam neraka, ji'a bil maut, maka akan didatangkan kematian. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kemudian kematian itu akan dijadikan, ditempatkan di antara surga dan neraka. Thumma yudbahu. Kemudian al-maut tadi disembelih. Thumma yunadi munadin. Kemudian ada yang menyeru. Setelah disembelihnya kematian itu al-maut, ada yang menyeru dan mengatakan, ya ahlal jannati la mauta, wahai para penghuni surga, wahai para penduduk surga, la mauta, tidak ada lagi kematian. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, wahai penduduk neraka, la maut, tidak ada lagi kematian. Fayazdadu ahlul jannati farohan ila farohihim. Maka penduduk surga, mereka begitu gembira, menambah kegembiraan mereka yang ada sebelumnya. Semakin gembira mereka dengan seruan tersebut. Wayazdadu ahlul nari huznan ila huznihim. Dan sebaliknya, penduduk neraka semakin bersedih. Ya, dengan kesedihan, semakin bertambah kesedihan mereka dan kesedihan yang sebelumnya. Karena apa? Tidak ada lagi kematian. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka kekal di dalam neraka. ya wal iyadzu billah, semoga Allah menganugerahkan kepada kita surganya dan rahmat karunia Allah Ta'ala dan melindungi kita dari azab api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat 185 dari surat Ali Imran. Ayat 185 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sungguhnya balasan-balasan baik kalian hanya akan dipenuhi di hari kiamat kelak. Semua balasan akan dipenuhi di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nari, maka barang siapa yang dia diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia telah meraih kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki dalam pandangan Al-Qur'an, dalam pandangan sunnah, dalam pandangan orang beriman, kemenangan yang hakiki adalah ketika seorang hamba diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain melainkan hanyalah kemenangan yang kenikmatan yang memperdayakan, kenikmatan yang menipu, itulah dunia. Ya, maka dari itu orang beriman memandang dunia ini sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Dunia ini mata'ul ghurur, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang memperdayakan manusia. Maka dari itu orang beriman mereka selalu ya zuhud dalam kehidupan di dunia ini. Dan apa? Dan melaksanakan perintah-perintah Allah, melakukan amal-amal saleh, tidak mengejar dunia. Kalau Allah berikan pada mereka dunia, mereka terima dan mensyukuri nikmat dunia yang Allah berikan pada mereka. Tetapi mengejar dunia tidak, mengumpulkan dunia tidak. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Dan setiap jiwa juga tidak mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi manakah dia akan mati. Di belahan bumi manakah dia akan meninggal. Nah ini juga merupakan dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, agar seorang hamba selalu melakukan amal-amal kebaikan. Dia menganggap hari baginya sebagai hari terakhir. Hari ini hari terakhir baginya. Seakan-akan dia tidak akan sampai pada hari esok. Mengapa demikian? Karena kata Allah Ta'ala, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak, setiap jiwa tidak mengetahui apa yang dia kerjakan esok hari. Maka kesempatan yang ada, hari yang ada di hadapan kita ini, manfaatkanlah yang sebaik-baiknya. Beramallah, berbuatlah kebaikan. Karena kita tidak tahu apakah sampai esok hari atau tidak. Dan kita pun tidak mengetahui di esok hari apa yang akan menimpa diri kita. Ya. Maka ya ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, ini mengandung anjuran untuk kita manfaatkan hari yang ada pada kita. Hari kita ini gunakan yang sebaik-baiknya. Kerjakan amal kebaikan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Berlalu begitu saja. Tanpa ada suatu amal perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan setiap jiwa tidak mengetahui di bumi manakah dia itu akan mati. Ini juga merupakan anjuran kepada seorang mukmin, seorang mukminah. Ya, setiap kesempatan yang ada padanya, ketika dia berada di manapun, hendaklah dia manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal kebaikan, karena dia tidak tahu di mana dia mati. Ya, artinya dia harus siap. Ya, seorang bepergian, mungkin dia tidak kembali lagi dari bepergiannya. Kita tidak ada yang mengetahui. Nah, ini semua merupakan anjuran agar kita memanfaatkan usia, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan umur untuk memperbanyak dan menjadikan amal-amal kebaikan, amal soleh, dan meningkatkan amal-amal soleh tersebut. Sehingga menjadi amal perbuatan yang berkualitas. Amal ibadah yang bermutu. Ya. Dan apa? Dan selalu ikhlas dalam beramal. Hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketika Allah menyebutkan ayat ini, ya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan satu jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, ini merupakan anjuran kepada kita untuk tidak menunda-nunda perbuatan baik. Tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Ta'ala. Ya, karena ada dan banyak manusia. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Yaitu yang apa? Taswif. Saufa a'mal kada. Saufa a'mal kada. Oh, aku pasti lakukan ini. Besok aku akan lakukan ini. Lusa aku akan lakukan ini dan itu. Ya, akan menunda-nunda. Tetapi apa? Dia tidak mengetahui bahwa dia akan mati. Dia tidak mengetahui. Tahu-taunya besok. Dia tidak bertemu lagi dengan hari esok. Kesempatan hilang karena kematian. Maka dari itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ini betul-betul merupakan peringatan. Cambuk bagi setiap orang mukmin yang hidup di dunia ini. Yang masih ada kesempatan. Ruh berada di badannya. Untuk dia melakukan amal-amal soleh. Melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini pada ayat yang lain, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam bab zikril maut, bab tentang mengingat akan kematian, wa qasril amal, dan bab untuk kita membatasi, ya, harapan-harapan kita mau buat ini, mau buat itu, ya, karena seorang tidak mengetahui kapan dia meninggal. Kata ayat yang dibawakan oleh beliau yaitu ayat ke-61 dari surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah datang ajal mereka, la yasta'khiruna sa'atan, tidak akan ditangguhkan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula mereka minta untuk dimajukan sesaat pun. Jadi mereka tidak bisa memohon, meminta untuk diakhirkan sesaat pun atau dimajukan sesaat pun. Karena apa? Kematian, jika telah datang saatnya, tidak bisa ditunda. Ya. Tidak bisa ditunda. Ini menunjukkan anjuran agar seorang juga memperbanyak dan bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika. Dan barang siapa yang melakukan demikian, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ayat yang ke-9 ini merupakan imbauan, seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya Allah mengingatkan kita, karena cinta Allah, karena kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah memberikan peringatan kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian, menjadikan kalian lalai dari berzikir kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah, jangan, ya, karena ini perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang akan merugikan seseorang kalau dia dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya, dan alangkah banyaknya manusia yang terlalaikan atau dilalaikan oleh karena banyaknya harta dan banyaknya anak sehingga lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat akan kematian. Lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disibukkan oleh harta dan anak. Makanya Allah mengatakan, Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Barang siapa berbuat demikian, yakni dia dilalaikan oleh hartanya dari mengingat Allah, dia dilalaikan oleh anak-anaknya dari mengingat Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang rugi. Ya. Kerugian yang besar. Karena waktu umur usianya habis. Disibukkan oleh harta dan anak-anaknya. Waliyadu billah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah memerintahkan kepada kita. Untuk beramal soleh. Salah satunya adalah. Di antara amal-amal kebaikan yang. Paling utama. Adalah. Bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Sebelum salah seorang di antara kalian dijemput atau didatangi oleh kematian. فَيَقُولْ. Yang mana kalau sudah didatangi oleh kematian, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, sekiranya engkau tangguhkan aku. Ya, tangguhkan aku. Tangguhkan kematianku untuk waktu yang dekat. Yang diberikan kesempatan aku. Tangguhkanlah kematianku. Fa'asaddaqo. Agar aku bisa memberikan sedekah. Wa'akun minas solihin. Dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ini adalah sebuah pertama perintah Allah Ta'ala. Ya. Dan perintah ini atau ayat yang ke-10 dari surat Al-Munafiqun ini merupakan juga anjuran